Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Masyarul muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang ada di pengumuman bahwa di sore hari ini akan diisi ta'lim. Dan alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kepada kita sekalian untuk bisa sama-sama menghadiri majlis ini. Semoga majlis yang berkah mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini saya akan sedikit menyebutkan, yaitu silsilah adabi thalibul ilm. Al-ilm fadluhu wa syarfuh, yang disebutkan oleh Al-Allamah Al-Imam Al-Syekh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Di sini beliau menyebutkan ad-da'watu ila sunnah, berdakwah kepada sunnah, berdakwah kepada bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sesuai dengan tuntunan Nabi, sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau membawakan riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yankusu dhalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dalalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yankusu dhalika min asamihim syai'a. Ikhwati fil azani wa azakumullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, bersabda Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barang siapa yang berdakwah menyeru kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan ganjaran seperti ganjaran orang-orang yang mengikutinya. Tanpa mengurangi hal itu ganjaran mereka yang mengikutinya sedikit pun. Ini pahala yang berlipat ganda yang akan didapatkan oleh seseorang yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping dia diberi ganjaran oleh Allah, dia pun akan mendapatkan ganjaran dari orang-orang yang mengikuti dakwah itu. Wa man da'a ila dalalatin akan tetapi barang siapa yang menyuruh berdakwah kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosanya. Dan juga dosa orang yang mengikutinya, dilipat gandakan, dipikulkan kepadanya dosa orang-orang yang mengikuti, ya, yang menyimpang tersebut. Banyak suruh berdakwah, ketika berdakwah kita pakai Al-Quran saja, tidak usah pakai hadis-hadisan. Kalau Al-Quran sudah jelas dari firman Allah, kalau hadis-hadis, ya, ada ucapan Nabi, ucapan manusia, ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Sehingga dia hanya menerima Al-Quran saja, tidak mau menerima hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian ketika berdakwah diikuti oleh manusia, banyak manusia yang senang, banyak manusia yang suka. Terus mereka menggali Al-Quran, mempelajari Al-Quran, hadis tidak dipelajari. Sekalipun mereka mendapatkan di dalam Al-Quran perintah untuk mengikuti Nabi, tetapi mereka tidak mau mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Maka yang seperti ini, ya, orang yang pertama mencetuskan tentang dakwah ini, maka banyak mengikutinya, semakin banyak pengikutnya, semakin banyak dosa yang akan dipikul orang yang berdakwah itu tadi. Allahul musta'an. Akhbaru sallallahu alaihi wasallam annal muntasiba ila al-huda bidawatihi lahu mithlu ajri man ihtada bih. Ya, Nabi SAW beritakan, barang siapa yang berdakwah kepada petunjuk, maka dengan dakwahnya itu dia akan mendapatkan ganjaran, menyampatkan pahala, ya, seperti juga pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya. Wal muntasab ila dalalah bidakwatihi alaihi mislu ismi man dalla bih. Tetapi yang berdakwah kepada penyimpangan, kepada kesesatan, maka dengan dakwahnya itu, dakwah kepada penyimpangan tadi, dia akan mendapatkan dosa seperti dosa yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa orang yang mengikutinya. Jadi sangat berbahaya. Maka ketika kita beragama, ya, tinggal mengikuti sebenarnya. Tidak usah kita membuat-buat hal yang baru. Bagaimana dulu para salaf mereka berhasil di dalam mendakwahkan dinul Islam, sehingga mereka mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang terus kita ikuti. Tidak usah, ya, yang lain-lainnya yang akhirnya keluar dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, ternyata kebaikan itu tidak didapatkannya. Apa penyebabnya? Dia tidak sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah azani wa azakumullah. Li'anna hadha badla kudratahu fi hidayatin nas. Kenapa sampai yang berdakwah tadi, ya, mendapatkan ganjaran yang demikian besar? Ya, karena di sini disebutkan, karena dia mencurahkan seluruh kemampuan dan tenaganya untuk membimbing manusia, ya, untuk memberikan hidayah kepada manusia. Maka dengan kesungguhan dia di dalam berdakwah, dakwatus sunnah, mengenalkan sunnah, maka dia mendapatkan pahala yang luar biasa. Disebutkan dalam hadis yang lain, dalam riwayat Bukhari Muslim, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'id radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib, maka kata Rasulullah, unfud ala rislik hatta tanzila bisahatihim, perlahan-lahan sampai engkau datang di tempat mereka, di halaman mereka. Tsumma duhum ilal Islam, kemudian serulah mereka kepada al-Islam. Dan beritakan kepada mereka apa yang wajib terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fa wallah, kata surat, demi Allah, la ayyahdiyallahu bika aw laka rajulan khairun laka min khumrun na'am. Akama qala Rasulullah SAW. Demi Allah, kalau saja ada satu orang yang mendapatkan hidayah karena dakwahmu, karena arahanmu, maka itu jauh lebih baik daripada unta merah kendaraan yang termahal di kala itu. Jadi kalau umpamanya kita posting-posting, kita berikan kepada yang lain jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan kebaikan, pintu-pintu kebenaran, orang itu mendapatkan hidayah, mudah-mudahan ia mendapatkan hidayah ini unta merahnya antum. Naam, ya, unta merahnya orang yang menyampaikan pertama tadi. Ikhwati fillah, a'azani wa a'azakumullah. Wahada badl qudratahu fi dolalatihim, fi dolalihim. Demikian pula, kenapa tadi orang yang berdakwah di jalan kesesatan dia memikul dosa orang yang mengikutinya, karena dia pun berusaha untuk melariskan barang dagangannya, barang kesesatannya, sehingga dengan itu dia pun dipikulkan kesalahan kepadanya. Wal iyad billah. Seharusnya ketika seseorang itu diingatkan dari kebatilannya, dari penyimpangannya, dia harus bersyukur karena akan mengurangi dosa. Ketika ada orang yang tidak mau mengikuti, akan mengurangi dosa, mengurangi dosanya. Bagaimana kalau orang itu kebanyakan mengikutinya? Akhirnya dia akan bertumpuk dan bertumpuk kepadanya dosa. Allahul musta'an. Wa hadhihi qa'idatus syariah, maka ini kaidah syariah, kama huwa madhkurun fi ghairi hadzal mawdi', sebagaimana disebutkan pada tempat yang lain. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladina yudillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun. An-Nahl ayat 26. Ucapan-ucapan mereka menyebabkan mereka memikul, ya, dosa-dosa mereka dengan sempurna pada yaumil qiyamah. Dan juga mereka memikul dari dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Maka amat buruklah apa yang mereka, yang sedang mereka pikul. Wal iyadu billah. Ya. Dosa akan dilipat gandakan, diberikan kepadanya, tergantung orang-orang yang mengikutinya. Walaupun dia sudah mati, terus berkembang amalan itu. Bahkan mungkin ada lagi yang dimodifikasi lagi, tambah lagi sedikit. Tapi asalnya dari amalan itu. Maka semakin banyak dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nahl ayat 25. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yahmilun athqalahum wa athqalam ma athqalihim al-ankabut." Ayat 13. Dan niscaya mereka akan benar-benar memikul dosa-dosa mereka sendiri. Dan juga di samping itu mereka akan memikul dosa-dosa orang-orang yang mengikuti mereka dalam penyimpangan. Al-Ankabut ayat 13. Wa hadza yadullu ala anna man da'al ummah ila ghairi sunnati rasulullah sallam, ya, fahuwa aduhu haqqan. Maka ini menunjukkan bahwa barang siapa yang menyeru umat kepada selain bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada hakikatnya yang sebenarnya itu musuh bagi dia. Hakikatnya musuh bagi dia. Karena semakin dia mendakwakan itu dan semakin banyak mengikutinya, maka semakin banyak dosa yang ditimpakan kepadanya. Jadi hakikatnya seperti musuh dia. Bukan kawan dia, tapi hakikatnya musuh dia. Karena semakin dia beramal dengan amalan itu, semakin berat timbangan kejelekan kepada orang yang menyerukan kesatan itu. Li'annahu qata'a wusul ajri man ihtada bi sunnatihi ilaih. Karena sesungguhnya dia telah memutus, ya, sampainya pahala kepada seseorang yang seharusnya dia mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seseorang sudah terbiasa beramal dengan amalan yang tidak ada bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika diberikan sunnah kepadanya, dia akan menolak. Karena selama ini yang dia kenali, selama ini yang dia amalkan, ya sudah seperti itu. Yang dia ketahui, ketika dikasih bimbingan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menolaknya. Maka ingat, semakin banyak dosa orang yang pertama tadi mencetuskan amalan itu. Seharusnya ba'dal adzan seseorang itu berzikir atau amalan soleh membaca Al-Quran, tetapi diselingi dengan nyanyian untuk menunggu datangnya imam atau untuk diikomatkannya untuk salat wajib, di sana mereka menyanyi. Ya, ada yang nyanyiannya bahasa Indonesia, ada yang nyanyiannya bahasa Arab, ada yang disebutkan Asmaul Husna dan yang lain-lainnya. Maka orang yang datang ke masjid sholat yang seharusnya khusyuk, jadi tidak khusyuk. Karena speakernya besar suaranya, menggema dalam masjid. Apalagi dulunya pernah dihafal lagu-lagu itu. Aduh, seharusnya baca Al-Fatihah, Al-Fatihah yang lari ke situ. Keingat, ya mbah ya, mbah ngantuk. Jadi pernah dia baca-baca itu dalam sholat sunnahnya, dia dengar bacaan itu, terganggu konsentrasi dalam ibadah. Naam. Apalagi kalau dia menyanyi Siti Fatimah cantik, wah sudah selesai itu. Saya pernah dengar ada masjid menyanyi begitu, Siti Fatimah cantik katanya, tapi tahu sembahyang. Nanti lagi Nabi Yusuf lagi ganteng tapi tahu sembahyang. Itu dinyanyikan di musola, di masjid-masjid. Jangan kita di musolanya, di masjid kita. Karena waktu itu dekat dengan masjid kita. Di masjid kita yang kita sholat dengar nyanyian itu. Allahul Musta'an. Ini apalagi kalau pas subuh-subuh. Nah, suaranya sampai ke kita. Ya, tidak sadar kalau hal itu ternyata tidak ada bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza min aqdami muadatihi, maka ini sebenarnya sebesar-besar permusuhan. Ya, sebesar-besar permusuhan. Na'udzu billahi minal khidlan, maka kita berlindung kepada Allah dari kerendahan yang seperti ini. Maka ikhwati fillah azani wa azakumullah, dari dua perkara ini, yaitu berdakwah kepada sunnah, kemudian yang kedua berdakwah kepada ad-dolalah, maka masing-masingnya akan mendapatkan ganjaran. Satu ganjaran pahala, yang satunya ganjaran dosa. Maka bagi kita ahlus sunnah wal jamaah yang komitmen dengan sunnah, sunnah Nabi SAW, maka dia terus akan mendakwahkan sunnah. Ya, dia akan wujudkan sunnah-sunnah itu dalam kehidupannya. Kemudian dia berusaha untuk menjauh dari hal-hal yang tidak ada bimbingannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fillah azani wa azakumullah, barangkali ini yang bisa kita baca dan pelajari. Semoga bermanfaat ya, agar kita semangat di atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semangat mendidik keluarga-keluarga kita, anak kita, karena dengan itu pahalanya akan melimpah kepada kita. Pahalanya akan datang kepada kita sekalipun kita telah meninggal dunia. Bila mana anak keturunan kita itu terus beramal dengan sunnah-sunnah Nabi yang kita selalu ajarkan dan perintahkan kepada mereka, maka ini pahalanya akan terus mengalir kepada diri kita. Wallahul muwaffiq. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.